mungkinkah tercipta untukku? Mungkinkah ku gapai hatiku? Ku sebut namamu di sela hatiku. Dapatkah hatimu ku rengkuh? Ingin aku menyatakan padamu, namun bibirku tak kuasa bicara. Mungkinkah kita ini saling menyayangi, ataukah cinta palsu yang ada? Ataukah cinta palsu yang ada? Emalia, adakah cinta yang suci darimu? Emalia, adakah kasih yang abadi? Emalia, cobalah mengerti isi hatiku. Emalia, jawaban darimu selalu ku nanti. Jawaban darimu selalu ku nanti. Menyatakan padamu, namun bibirku tak kuasa bicara. Mungkinkah kita ini saling menyayangi, ataukah cinta palsu yang ada? Ataukah cinta palsu yang ada? Adakah cinta yang suci darimu? Emalia, adakah kasih yang abadi? Emalia, cobalah mengerti isi nanti. Emalia, adakah cinta yang suci darimu? Emalia, adakah kasih yang abadi?